إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله sebelum dimulai maka harus konsentrasi karena ngaji kitab Lum'atul I'tiqad itu butuh serius karena lumayan butuh konsentrasi. Itu pertama. Kedua, jadwal kita ini masih ada perselisihan. Ada yang menganggap jadwal kita ini 8.30, ada yang menganggap jam 8, sing bener sing endi. Aku dhewe yo garuk. Saya tadi nyampe sini jam 7 ndak ada orang. Setengah 8 ndak ada orang. Jam 8 pun ndak ada orang. Kecuali 1-2. Maka disepakati saja, tolong dicatat, disampaikan ke yang lain, dimulai pukul 8 saja. Atau jam 7 dah. Hah? Jam 8 nggih. Sepakat. Jadi saya ini pagi ini gak tahu ditanya berapa kali sama orang-orang ya. Jadi kita sepakati mulai pukul 8 pagi. Sehingga sebelum jam 8 usahakan sudah di Masjid An-Nur yang kita cintai. Sepakat gak? Jadi insya Allah para teman akan datang. Kita mulai pukul 8. Seperti yang saya katakan tadi, ngaji kitab Lum'atul I'tiqad ini butuh konsentrasi, butuh pegang kitab. Nah, enggak bisa kalau enggak pegang kitab. Lumayan terperinci sehingga kita harus pegang kitab dan pegang pulpen dan siap untuk mencatat. Pada pertemuan lalu sudah kita mulai pertemuan lalu sudah selesai kita bahas permasalahan bid'ah dengan segala pernak-perniknya dan hukum-hukum yang menyertainya sudah kita jelaskan sampai selesai. Betul nggih? Pada pertemuan lalu juga sudah kita mulai pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Pada pertemuan lalu saya sudah menjelaskan ada 4 golongan secara global tentang asma wa sifat. Betul? 4 golongan itu yang pertama adalah Jahmiyah. Betul? Yang kedua adalah Mu'tazilah. Yang ketiga adalah Asy'ariyah. Yang keempat adalah Ahlussunnah Atsariyah Salafiyah. Keempat-empatnya sudah saya terangkan dengan pelan, saya kasih contoh, sudah selesai. Saya tidak mau mengulangi lagi. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga sudah saya sebutkan kaidah-kaidah tentang masalah asma' wa sifat. bahwa, perhatikan, madhab ahlus sunnah wal jamaah adalah isbatu ma asbatallahu li nafsihi wa isbatu ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mazhab ahlus sunnah wal jamaah tentang nama dan sifat Allah adalah menetapkan semua nama dan menetapkan semua sifat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bila ta'tilin, tanpa menolaknya, wala tasbihin, dan tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Kan gitu nggih. Wala ta'wilin, tidak mentakwilnya. Wala takyifin, tidak membagaimanakannya. Dan seterusnya, itu kemarin sudah kita jelaskan dan sudah kita kasih contoh. Termasuk kemarin sudah kita jelaskan kaidah al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Gitu? Kemarin sudah kita jelaskan itu. Kemudian kita mulai sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah al-wajah. Kita ulangi al-wajah lah. Kemarin sudah sebenarnya. Al-wajah. Allah punya wajah. Yang bawa terjemahan halaman berapa halaman terjemahan? Yang bawa terjemahan halaman 77. Nggih, betul. Oh, betul. Yang bawa terjemahan halaman pinten? Yes. Halaman berapa? 77, benar dah. Iya, halaman 77. Betul nggih? Yang bawa terjemahan halaman 77. Yang kitab Arab halaman 26. Ya, pengarang kitab ini Al-Imam Ibnu Qudama menyebutkan sifat-sifat Allah. As-sifatul ula, sifat yang pertama adalah al-wajah. Wajib kita meyakini Allah punya wajah. Allah itu punya wajah. Wajib kita imani. Al-wajhu thabitun lillahi ta'ala bidilalatil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Allah punya wajah, ini telah tetap, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah, dan dalil dari ijma'. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap atau kekal wajah Tuhanmu dzul jalali wal ikram, pemilik kemuliaan dan pemilik keagungan dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 27, di kitab aslinya enggak disebutkan ayat berapa, kalau di terjemahan disebutkan. Surat Ar-Rahman ayat 27 ini dengan gamblang, dengan jelas Allah menyebutkan bahwa dirinya punya wajah. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Ketika Allah menetapkan untuk dirinya bahwa Allah punya wajah, maka kita juga wajib mengimani Allah punya wajah. Akan tetapi kita tetapkan bukan berarti kita serupakan. Menetapkan tanpa menyerupakan. Maka enggak boleh kita yakini wajahnya Allah sama dengan wajah makhluk. Tidak boleh. Maka kita tetapkan Allah punya wajah sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Tidak boleh kita serupakan dengan wajah makhluk, dan tidak boleh kita takwil. Enggak, Allah itu enggak punya wajah. Tapi maksud wajah di situ adalah ini itu ditakwil. Itu juga enggak boleh. Maka yang benar bagaimana? Imani sebagaimana yang Allah jelaskan. Titik. Allah menjelaskan dirinya punya wajah, sami'na wa atha'na. Tanpa harus kita seru, lakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu Al-Qur'annya. Kalau hadisnya berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, innaka latunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau menginfakkan hartamu kemudian mengharap wajah Allah kecuali kamu pasti diberi pahala atas hal itu. Wa ajma'a salaf 'ala isbatil wajh, dan seluruh para salaf zaman dahulu sepakat bahwa Allah punya wajah. Fayajibu itsbatuhu, maka wajib bagi kita menetapkan Allah punya wajah. Biduni tahrifin, tanpa kita palingkan ke makna yang lain. Tahrif. Tahrif itu mirip takwil tapi beda. Dan yang lebih tepat itu tahrif daripada takwil. Karena takwil itu bisa maknanya positif. Saya jelaskan, butuh konsentrasi ya. Butuh konsentrasi. Perhatikan saya. Butuh konsentrasi. Sebagian ulama berkata seperti ini. Kita mengimani sifatnya Allah apa adanya seperti yang termaktub, tanpa ditakwil. Ada yang pakai kata-kata tanpa ditakwil, ada yang pakai kata-kata tanpa ditahrif. Sebenarnya itu mirip, tapi sebenarnya yang lebih tetap, yang lebih tepat, tanpa ditahrif. Ini lebih tepat. Kenapa? Karena takwil itu mempunyai dua makna. Bisa benar, bisa salah. Takwil menurut ulama salaf artinya tafsir. Makanya di antara doanya Rasulullah adalah, perhatikan, di antara doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkan bocah ini terhadap agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah anak ini at-ta'wil. Nabi pakai kata apa? Ta'wil. Saya mau tanya, kira-kira ta'wil yang di sini ini kan enggak mungkin jelek toh. Wong Nabi ndonga ngono kok. Berarti ta'wil ini pasti ta'wil yang bagus. Bisa dipahami? Nah, ta'wil menurut orang salaf maksudnya adalah tafsir. Sehingga kalau Nabi berkata wa'alimu ta'wil, dan ajarilah ilmu, maknanya apa? Tafsir. Dalil yang lain, Imamul Mufassirin, ketuanya para mufassir, Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari. Perhatikan Pak, Ibu. Imam At-Tabari itu punya kitab tafsir, yang mana tafsirnya ini tafsir induk. Seluruh tafsir-tafsir yang ada mesti ngerujuk ke tafsir ini. Namanya tafsir At-Tabari. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Perhatikan. Ibnu Katsir, As-Saukani, Sa'di. Di mana ulama tafsir kalau mau nafsiri, mau enggak mau ngerujuk ke tafsir ini. Tafsir apa namanya tadi? Itu tafsir induk, Pak. Paling tua, paling sepuh. Jelas sampai sini? Imam At-Tabari kalau menafsiri ayat, beliau ngomong ini, perhatikan. Wa ta'wilu hadhil ayat, dan takwil dari ayat ini adalah, yang beliau maksud apa? Tafsir. Bisa dipahami? Sehingga lihat kitabnya, makanya saya kan ngomong ya, yang ngaji wajib punya buku. Wajib nih. Kalau enggak gitu, khawatir metu toko masjid hilang kabeh ilmune. Wong sing gawa buku kadang-kadang lali kok. Ya, itu selingan, Pak. Saya harap panjenengan punya kitab. Karena kalau enggak ada kitab ngaji asma wa sifat ini, kalau enggak ada kitab, khawatir engko kita enggak cetok. Paham nggih? Usahakan beli. Kalau Arabnya banyak PDF-nya, Pak. Yang saya pakai ini PDF. Perhatikan. Makanya tadi kan gini, kita tetapkan Allah punya wajah tapi tanpa ditahrif. Pengarang ini lebih memilih kata-kata tanpa ditahrif, tidak memakai kata-kata tanpa ditakwil. Mengapa? Karena kalau takwil itu masih ada kemungkinan makna benar, tapi kalau tahrif pasti salah. Bisa dipahami? Seperti tangan ditahrif menjadi kekuasaan, itu tahrif. Oke ya. Wala ta'tilin, dan tidak boleh kita tolak, kita tiadakan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan telah kekal wajah Tuhanmu. Terus mereka ngomong, enggak Allah enggak punya wajah, aku enggak mau. Allah kok punya wajah? Nanti kayak makhluk, enggak mau aku. Ini namanya ta'til. Apa ta'til itu? Nafyu, menolak. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan wajhu. Maka enggak boleh ditolak. Wala takyif, dan tidak boleh dibagaimanakan. Jadi saya ulangi ya. Ditetapkan bahwa Allah punya wajah, tapi tanpa ditahrif, tanpa ditaktil. Apa taktil tadi? Tolak. Wala takyif, tidak boleh dibagaimanakan. Mana ya wajahnya Allah kira-kira? Tidak boleh, imani saja. Wala tamsil, dan tidak boleh kita serupakan. Madhab ahli sunnah itu madhab selamat, adem ayem. Imani Allah punya wajah, karena Allah sendiri yang berkata, Nabi Muhammad berkata sallallahu alaihi wasallam, para salaf sudah sepakat bahwa Allah punya wajah. Tetapi ketika kita menetapkan Allah punya wajah, bukan berarti kita serupakan wajahnya Allah dengan wajah makhluk. Saya tanya para jamaah, kira-kira bisa dipahami nggih? Nah, kalau bisa selesai. Pindah sifat yang kedua. Wa sifatu tsaniyatu al-yadani. Sifat yang kedua adalah Allah punya tangan. Allah punya apa? Tangan. Ustaz, sama ini bener tau Ustaz. Masa Allah punya tangan? Mas, sing ngomong itu Allah sendiri. Surat apa? Bal yadahu mabsutotani. Kalau di kitab aslinya gak disebutkan ayatnya ya. Kalau di terjemahan disebutkan. Surat apa itu? Al-Ma'idah ayat 64. Betul ya? Al-Yadani min sifatillahi thabitati lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'i. Tetap berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, dan berdasarkan konsensus para ulama salaf. Adapun dalil dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 64, bal yadahu mabsutotani, tetapi kedua tangannya Allah terbuka, terbentang. Dan banyak dalam hadis juga diterangkan. Wa qala an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, yaminullah mal'a la yuhiduha nafaqah. Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yaminullah mal'a, kedua tangannya Allah itu senantiasa mal'a, penuh. La yaghidhuha nafaqatun sahaul laila wan nahar, tidak terkurangi pemberiannya sepanjang malam dan siang. Artinya Allah itu senantiasa memberikan keanugerahannya kepada hamba-hambanya. Jadi surat apa tadi? Al-Maidah itu berapa? Adapun hadis tadi, kedua tangan Allah itu penuh. Ya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa ajma'as salaf ala isbatil yadaini. Para ulama salaf sepakat tentang penetapan Allah punya tangan. Fayajibu isbatuha. Maka wajib bagi kita menetapkan kedua tangan Allah. Biduni tahrifin, tanpa kita tahrif. Wala ta'tilin, tanpa kita tolak. Wala takyifin, tanpa kita bagaimanakan. Wala tamsilin, tanpa kita serupakan. Wahuma yadani haqiqatani lillah. Dan kedua tangan Allah itu nyata, hak. Yalikoni bihi, sesuai dengan kebesaran Allah, tanpa kita serupakan. Biasanya orang-orang itu yang menolak sifat-sifat Allah, menuduh Ahlus Sunnah dengan mujassimah. Ini kelompok mujassimah, kelompok yang meyakini bahwa Allah itu punya jasad. Kita mah enggak meyakini apapun kecuali apa yang Allah sampaikan. Allah menyampaikan Allah punya wajah, kita sami'na wa ato'na. Allah menyampaikan dirinya punya tangan, kita katakan sami'na wa ato'na. Ya. Terus, waqad fassarahuma ahlu ta'til, orang-orang yang menolak bahwa Allah punya tangan mentakwil bahwa tangan di sini maksudnya adalah nikmah. Bahwa tangan di sini adalah al-qudrah, kekuasaan. Ya. Wa narutu alaihim, maka kita bantah. Kalau seandainya ya, kalau seandainya tangan artinya apa tadi? Qudrah, ya. Ma yamna'u tafsirahuma bidzalika qadan lima khalaqtu biyadai wa biyadil ukhra al-qabd. Al-auju allati warad alaihi sifat alladhin kaifa nuwaffiq bainu al-ifrad tabarakal ladhi biyadihil mulku. Lafaz tangan ini ada beberapa lafaz. Kadang menggunakan lafaz mufrad, kadang menggunakan musanna. Nah, ini kan cukup berat toh ya. Nek jenengan kurang paham bahasa Arab, saya yakin bingung. Aku lho sing nyampe nek kroso nek sampean bingung. Soalnya orang kata-kata ifrod, muzanna, jamak, ini pasti bingung. Karena kalau enggak belajar bahasa Arab ya repot jelasin ini, kan ngoten to nggih. Tapi intinya saja, Pak. Ya. Yang penting sampean paham intinya saja. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini sifat-sifat Allah seperti yang Allah kabarkan kepada kita. Ketika Allah menjelaskan Allah punya wajah, sami'na wa ata'na. Ketika Allah menjelaskan dirinya punya apa tadi? Tangan, sami'na wa ato'na. Tidak seperti Jahmiyah yang menolak kemarin sudah dijelaskan. Imani, tapi jangan diserupakan. Jadi antara penetapan dan penafian. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Wa huwas sami'ul basir, tapi Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Allah menetapkan dirinya melihat mendengar, tapi Allah menafikan penyerupaan. Artinya ya ada isbatnya, ya ada penolakannya. Isbat tentang sifat Allah, penafian terhadap apa? Penyerupaannya. Jadi intinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah asma wa sifat adalah menetapkan tanpa menyerupakan. As-sifatu tsalitsatu an-nafsu. Sifat yang ketiga adalah nafs. An-nafs, jiwa. Atau diri. An-nafsu, jiwa, sabitatun lillah, telah tetap bagi Allah. Bil kitabi, berdasarkan Al-Qur'an. Wa sunnati, berdasarkan sunnah. Wa ijma'i salaf, dan berdasarkan ijma' para salaf bahwa Allah itu punya nafas. Nafas itu apa? Jiwa. Allah punya apa? Jiwa. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya surat Al-An'am ayat 54. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan untuk nafsinya, untuk dirinya kasih sayang. Allah menetapkan bagi dirinya sifat kasih sayang. Begitu juga firman Allah yang lain, surat apa itu yang dua itu? Al-Maidah ayat 116. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ini ucapannya Nabi Isa. Nabi Isa pernah berkata, ta'lamu ma fi nafsi, ya Allah, engkau tahu ada apa yang ada pada diriku, wa la a'lamu ma fi nafsik, tapi aku enggak tahu apa yang ada di dirimu. Itu jelas menurut akidah Islam, Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Karena di ayat ini, surat apa tadi? Al-Maidah ayat 116, dikatakan Allah punya nafas, Yesus punya nafas. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku, tapi aku ya Allah enggak tahu apa yang ada pada diriku. Allah enggak ngomong ini, tidak berkata begini, Isa, kamu itu kok menyerupakan dirimu dengan diriku? Kamu punya nafas, aku punya nafas. Enggak toh? Berarti ini menunjukkan bahwa memang Allah punya nafas. Apa nafas artinya? Diri atau jiwa. Ya Allah, engkau tahu apa yang ada dalam diriku, tapi aku enggak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Ini juga bantahan bagi orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa salah satu unsur ketuhanan. Bahkan dalam kitab mereka sendiri, dalam kitab Injil sendiri, ketika Nabi Isa disalib menurut mereka, maka Nabi Isa berkata, Eli, Eli, lama sabakhtani. Kitab Injil. Bimakna, ya ilahi, limadza taraktani. Wahai Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti kan ada yang ditinggal, ada yang meninggal. Ada yang berdoa, ada yang didoai. Ada yang memohon, ada yang dimohoni. Maka Nabi Isa tidak memiliki sifat ketuhanan. Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu adalah dalil dari Al-Quran bahwa Allah punya nafas. Bukan nafas ya, nafas beda loh. Nafas artinya apa tadi? Diri atau jiwa. Berdasarkan surat Al-An'am ayat 54 dan Al-Maidah ayat 116. Dan dengan sabda Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda, Subhanallah wa bihamdihi. Ya, terus adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, ya, dan segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya dengan sebanyak makhluknya, sejauh keridhaannya, seberat timbangannya, ya, sejauh keridhaan dirinya. Waridho nafsihi. Ada kata nafsi. Maka di sini wajib kita imani bahwa Allah punya nafas, punya diri, punya jiwa. Tetapi tentu berbeda dengan jiwanya makhluk. Sesuai dengan keutamaan dan kemuliaan Allah, tidak boleh kita palingkan, tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita serupakan, tidak boleh kita taktil, tidak boleh kita tolak. Yang nomor 4, Al-Maji. Allah punya sifat Al-Maji, datang. Maji'ullah lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan datang untuk menghukumi di antara hamba-hamba pada hari kiamat. Hal ini telah tetap berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Mana dalilnya bahwa Allah punya sifat datang? Dalilnya silakan dibuka. Waja'a rabbuka wal malaikatu soffan. Surat apa itu? Al-Fajr ayat 22. Waja'a rabbuka, dan Tuhanmu akan datang. Maka imani, yang ngomong ini Allah. Yang paling tahu tentang Allah, ya Allah sendiri. Yang paling tahu tentang Allah setelah Allah, ya Rasulullah. Yang paling tahu tentang Allah setelah Allah, kemudian setelah Rasulullah, adalah para sahabat. Maka kita iman. Dalil yang pertama surat Al-Fajr ayat 22. Yang dalil yang kedua surat Al-Baqarah 210. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullah. Tiada mereka nanti-nantikan melain datangnya Allah. Al-Baqarah 210. Sehingga kesimpulannya, Allah punya sifat apa tadi? Datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza lam yabqa illa man kana ya'budullah atahum rabbul alamin." Sampai jika tidak tersisa kecuali orang yang menyembah Allah, maka Allah akan mendatang, maka Allah, Rabb semesta alam akan mendatangi mereka. Intinya, sifat datang itu ada di Al-Qur'an, ada di hadis Nabi. Wa ajma'a salaf ala thubutil maji'lillah, dan para ulama salaf terdahulu bersepakat bahwa Allah memiliki sifat maji. Apa artinya maji tadi? Datang. Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin, maka kita ahlus sunnah wal jamaah wajib menetapkan sifat maji atau datang bagi Allah. Min ghairi tahrifin, tanpa kita palingkan maknanya, tanpa kita takwil. Wala ta'tilin, tanpa kita tolak. Wala takyifin, tanpa kita bagaimanakan. Gimana ya kalau Allah datang? Di bagaimanakan? Tidak boleh. Wala tamtsilin, dan tidak boleh diserupakan seperti datangnya kita gitu. Tidak boleh. Tetapi ini adalah kedatangan Allah sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kebesarannya. Wajib diimani, tapi jangan diserupakan. Kelompok Jahmiyah enggak mau, enggak Allah kok datang. Apa Allah kok datang? Nek Allah datang padha karo makhluk. Makhluk ya datang. Perhatikan saya. Perhatikan saya. Saya kasih kaidah lagi yang kemarin sudah saya sampaikan. Kenapa sih orang-orang itu kok mentakwil? Apa alasannya? Allah punya tangan. Enggak, Allah enggak punya tangan. Maksudnya tangan itu kekuasaan. Allah punya pahala, enggak, Allah kok punya wajah. Maksudnya wajah di situ itu adalah pahala. Lah, kenapa mereka kok mentakwil? Alasannya apa? Halo, halo, halo. Alasannya orang-orang yang mentakwil atau mentahrif itu apa sih? Halo? Tolong ngomong, biar aku enggak sedih. Kita lanjut tagak ini, paham tagak ini. Kan sudah saya sampaikan kemarin, orang yang mentakwil sifat-sifat Allah, Allah punya tangan, enggak, itu maksudnya bukan tangan, maksud itu cuma majas tok iku. Maksud itu ngini loh. Allah punya wajah, lah Allah kok punya wajah. Podo karo makhluk lah. Itu maksudnya itu ngini loh. Pertanyaan saya, kenapa mereka kok mentakwil? Nggih, niatnya bagus. Niatnya adalah mensucikan Allah dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Niatnya baik, niatnya mensucikan Allah dari penyerupaan-penyerupaan. Sampai sini jelas? Karena niat itulah akhirnya nabrak nas. Bisa dipahami saya? Nas yang sharih, yang jelas. Ditangkan Allah punya sifat datang. Allah punya tangan. Allah punya wajah. Allah punya apa tadi? Wajah. Allah punya jiwa. Mereka enggak mau. Alasan mereka, karena kalau ditetapkan Allah punya wajah, Allah punya diri, Allah punya jiwa, Allah punya apa tadi? Tangan, Allah punya sifat datang. Kalau itu kita tetapkan, kata mereka nih, kalau itu kita tetapkan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk ya punya wajah, makhluk ya punya tangan. Niatnya benar tapi salah. Niatnya benar tapi akhirnya nabrak dalil. Paham saya? Padahal dalilnya wazih, terang, nyata, gamblang dan berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan, "Hei salafi, hei ahlu sunnah, kalau kamu katakan Allah punya tangan, berarti kamu itu menyerupakan Allah dengan makhluk." Itu subhat mereka di kepala mereka. Nah, kita jawab, "Hei dulur Asy'ari, ketika kita katakan Allah punya tangan, karena Allah sendiri yang mengatakan dirinya punya tangan. Kita enggak nambahi, enggak ngurangi. Kita sekedar mengucapkan seperti yang Allah ucapkan. Allah sendiri mensifati dirinya, baliyadahu mabsutotani. Yadullah fauqaidihim." Terlalu banyak kalau disebutkan nas-nas itu dari Al-Qur'an, dari hadis. Kita enggak menyatakan sesuatu kecuali apa yang Allah katakan. Bas sampai situ. Iya, tapi ini sampean tetapkan Allah punya tangan, arti ini sampean tuh modokno Allah mbek menungso. Kita jawab, lah, kita tetapkan tapi tidak kita serupakan. Kita meyakini bahwa Allah punya tangan, iya, tapi kita tidak meyakini tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk. Kita tetapkan sebatas yang ditetapkan Allah. Makanya dalam pertemuan lalu, mudah-mudahan catatan sama enggak hilang, karena saya sedih kalau hilang. Pada pertemuan lalu kan saya jelaskan, Pak, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu yang dinamai. Dalam surat An-Nisa kalau enggak salah, Allah mengatakan wa kanallahu apa kemarin itu? Sami'an basira. Iya, kalau enggak salah. Allah itu punya nama Sami'an Basira. Sami'an maha mendengar, Basira maha. Sami'an melihat, Basira. Keliru. Sami'an mendengar, Basira melihat. Pegang ya. Allah menamai dirinya Sami'an Basira. Melihat, mendengar. Sami'an Basira. Surat Al-Maidah kalau gak salah gitu. Ayat berapa itu? An-Nisa berapa? 5-8. Dibaca ayatnya ada. Sesungguhnya Allah memberikan jalan sebaik-baiknya kepada sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Inna waha kana gitu ya? Atau wa kana Allahu? Inna waha kana. Ya, okay. Inna waha kana sami'an basir. Sesungguhnya Allah itu Sami'an mendengar, Basira melihat. Oke, perhatikan saya. Dalam An-Nisa ayat 58, Allah menamai dirinya sendiri Sami'an Basira. Catat, pegang erat-erat. Dalam surat Al-Insan, Allah menamai manusia sama Sami'an Basira. Surat Al-Insan ayat 2. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari air mani. Terus di ujung ayat wa kana Allahu sami'an faj'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an. Mendengar, basira melihat. Coba, ini dua ayat sama-sama ucapan Allah, tapi dalam surat An-Nisa ayat 58 tadi Allah menamai dirinya Sami'an Basira. Tapi di surat Al-Insan Allah berfirman faj'alna Sami'an Basira, dan kami jadikan manusia itu Sami'an Basira. Allah mensifati manusia dengan apa? Sami'an Basira. Apakah mungkin kita protes ke Allah, dan apakah mungkin kita ngomong ke Allah begini, "Ya Allah, jenengan kok menyerupakan dirinya jenengan dengan makhluk sih?" Kan gak mungkin kita ngomong kayak gitu itu. Maka bisa ditarik kesimpulan, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikatnya. Sama tangan yang ngono, sing mengatakan Allah punya tangan siapa? Allah sendiri. Yang mengatakan Allah punya tangan setelah Allah siapa? Rasulullah. Maka kita imani apa adanya, tapi tidak boleh kita apa? Serupakan dengan makhluk. Lah, dulur-dulur sing salah paham iku mang menganggap ketika kita tetapkan Allah punya tangan langsung kita dicap menyamakan dengan makhluk. Padahal kita enggak menyamakan, menetapkan tanpa menyerupakan. Terus saya mau tanya, kenapa kok mereka mentakwil, enggak mau tangan diartikan tangan, terus ditakwil tangan maksudnya adalah kekuasaan? Perhatikan saya. Tidaklah mereka mentakwil kecuali sebelumnya yang ada di kepala mereka, mereka menyerupakan. Kullu muawwilin musyabbih. Setiap orang yang mentakwil itu pasti menyerupakan. Coba-coba. Enggak, aku enggak mau Allah punya tangan. Karena kalau saya tetapkan Allah punya tangan, berarti, nah dipikir kan, berarti peduli dengan makhluk dong. Saya enggak mau, maka saya takwil. Maka siapapun yang terjatuh pada takwil, tidak mungkin dia mentakwil kecuali sebelumnya dia menyerupakan. Adapun kita enggak, dari awal memang kita tidak menyerupakan. Mudah-mudahan panjenengan paham dialog ini ya. Gambaran dialektika keilmuan antara Asy'ariyah sama siapa tadi? Salafiyah tadi. Bisa dipahami nggih? Waqad fassara ahlut ta'til bimaji amruhu. Orang-orang yang menolak sifat maji, sifat datang, maka datang itu ditakwil, yang datang adalah urusan Allah. Gitu ya. Oke, sekarang sifat yang nomor berapa? 5. Ini masih menjelaskan sifat-sifat Allah, Pak. Nanti bahas Nabi Isa, Dajjal, bahas azab kubur, itu nanti. Ini masih memang rotok berat ini pembahasan. As-sifat al-khamisah ar-ridha. Yang kelima adalah sifat ridha. Allah punya sifat ridha. Dalilnya mana Ustaz kalau Allah punya ridha? Banyak di Al-Qur'an ada banyak radhiyallahu anhum wa radu'an. Surat At-Taubah ayat 100 itu di antaranya. Ya, surat At-Taubah 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 100, juga Al-Maidah ayat 119. Jadi Allah punya sifat ridha. Ada di Al-Qur'an, ada di hadis. Kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kulal akla fayahmaduhu 'alaiha au yashrabu surbah fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada hamba yang dia makan dengan satu kali dengan makanan terus dia memuji Allah, dan Allah ridha terhadap seorang yang minum dengan satu kali minuman dan dia memuji Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai kaum, Allah datangkan musibah kepada kaum tersebut. Faman radhiya falahu ridha. Kalau dia ridha, Allah pun ridha kepadanya. Jadi Allah punya sifat apa? Ridha. Ini yang kelima. Dan ini juga berdasarkan kesepakatan para ulama salaf. Maka kita ahli sunnah wal jamaah menetapkan Allah punya ridho tanpa kita serupakan, tanpa kita takwil, tanpa kita tolak, tanpa kita bagaimanakan. Yang ke 6, al-mahabbah, cinta. Allah itu punya sifat cinta. Sifat cinta ini telah tetap berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi dan ijma' para salaf. Mana dalilnya? Dalilnya surat apa ini? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Surat apa itu? Al-Maidah ayat 54. Maka kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta Allah. Jadi Allah punya sifat cinta. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai Allah? Berarti kan Allah punya sifat apa? Cinta. Begitu juga dengan hadis lautian narayata hudan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Waktu perang Khaybar, perhatikan baik-baik. Waktu perang Khaybar, sebelum berangkat perang, Nabi pernah ngomong begini, "Besok panji perang akan saya berikan kepada seorang laki-laki yang dia itu cinta Allah dan cinta Rasulullah, dan Allah pun cinta kepadanya." Itu para sahabat Nabi malamnya gak ada yang bisa tidur. Kata Umar bin Khattab, "Kami para sahabat Nabi gak ada yang pengen jadi pemimpin ya, kecuali malam itu semuanya pengen ditunjuk." Karena kata Nabi, "Besok bendera perang akan saya kasihkan seorang laki-laki yang dia itu cinta Allah dan cinta Rasul, dan Allah cinta kepadanya, Rasul pun cinta kepadanya." Ini dalil, dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Allah punya sifat apa tadi? Cinta. Waktu besok pagi-pagi, para sahabat langsung datang ke Nabi. "Ya Rasulullah, siapa yang dapat bendera itu?" Saking penasarannya malamnya gak bisa tidur. "Sopo, besok ini yang dapat." Ketika para sahabat kumpul, gak nunggu Nabi datang, tapi sahabat yang mendatangi Nabi. Saking gak kantine. Ngerti gak kanti? Saking gak sabari, pengen tahu siapa yang ditunjuk itu. Ketika para sahabat berkumpul, ternyata Rasulullah ngomong begini, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Kebetulan Ali gak ada. Lesin digelai malah sih gak ono. Itu dalil bahwa rezeki itu tidak bisa didapat dengan semangatnya orang yang semangat. Rezeki itu milik Allah. Ada orang terus meninggalkan sholat karena memburu pekerjaan. Apakah dikira dengan meninggalkan sholat itu rezekimu tambah akeh? Enggak juga. Ali ini enggak ngoyo karena sakit. Bahkan mungkin enggak ngerti ketika Nabi mengatakan, "Besok panji perang akan saya kasihkan orang." Bisa jadi Ali enggak ngerti. Wong Ali di rumahnya sakit mata. Kata Nabi, waktu sahabat semangat ngentai ini sopo sing olehi. Tiba-tiba Nabi ngomong, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali? Jadikan dalil para ulama bahwa rezeki itu tidak bisa diraih oleh semangatnya orang yang semangat. Kalau sudah takdirnya enggak dapat, ya enggak dapat. Akhirnya para sahabat mengatakan, "Beliau sakit ya Rasulullah." Rasulullah ngutus seseorang manggil Ali. Maka Ali dihadirkan. Sakit apa tadi? Terus diludahi Rasulullah. Ini khusus idune Rasulullah. Enggak boleh niru ustaz, kiai, tuan guru. Enggak boleh. Itu khusus siapa? Akhirnya sembuh. Setelah itu Nabi berkata, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min khumurin na'am." Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu wahai Ali, lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Dikasih perang, dikasih panji perang. Suruh dakwai dulu. Oke, itu ya. Nomor pinter nih. 6. Sama ya, kaedahnya sama. Ditetapkan tanpa diserupakan, tanpa ditolak, tanpa ditakyif. Dan sudah sering saya sampaikan itu. Yang nomor berapa? 7. Allah punya sifat al-ghadab, murka, marah. Ini telah tetap berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Allah punya sifat murka. Ustaz, sifat murka itu apa? Enggak menunjukkan kekurangan? Enggak. Sifat murka itu bukan berarti sifat kekurangan. Enggak. Karena Allah itu terbebas dari sifat kekurangan. Ghadab itu bentuk kekuasaan. Paham maksud saya? Tapi di sisi lain Allah punya sifat rahmah. Betul apa anda? Halo? Rahim, penyayang, pengampun. Tapi Allah punya sifat ghadab. Mana dalilnya Ustaz, masa Allah punya sifat ghadab, marah? Iya, mana dalilnya? Nah, apa itu? Wa ghadaballahu alaihi wa la'anahu. Nah, itu tentang orang yang membunuh itu loh. Perhatikan saya, perhatikan. Surat apa itu? Surat An-Nisa ayat 93. Gitu. Allah murka kepadanya dan Allah mengutuknya. Siapa itu? Enggak dijelaskan di kitab. Saya tambahi biar lengkap. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban 'azima. Perhatikan saya. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wala'anahu, dan Allah mengutuk melaknatnya. Wa a'adda lahum adzaban 'azima, dan Allah sediakan azab yang besar untuknya. Lima ancaman membunuh. Salah satunya adalah Allah akan apa tadi? Yang sesuai dengan kitab ini tadi, memurkainya. Jadi di sini wajib kita imani Allah punya sifat murka. Ustaz, ngaji ini fungsinya apa sih? Ustaz kok bahas-bahas Allah tuh yang ini, Allah. Penting ya jamaah, jangan dikira, karena panjenengan harus tahu siapa Tuhan panjenengan. Jenengan harus paham, harus kenal, harus tahu Tuhannya panjenengan. Siapa itu? Allah. Perhatikan ya, saya kasih faedah panjenengan. Penting, perhatikan. Surat termulia, teragung di dalam Al-Quran, surat apa? Al-Fatihah. Gak ada yang lebih agung daripada Al-Fatihah. Rasulullah yang mengatakan itu. Saya tanya sekarang, ayat apa teragung dalam Al-Quran? Ayat kursi. Saya tanya lagi, surat apa yang setara dengan sepertiganya Al-Quran? Perhatikan saya, perhatikan, perhatikan, perhatikan. Butuh konsentrasi. Al-Fatihah surat teragung. Ayat kursi ayat teragung. Surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Sampean kalau konsentrasi, apa sih intinya tiga surat ini kok dijadikan yang paling agung? Alasannya, karena tiga ayat atau surat ini mengenalkan kepada kita sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Tentang Allah enggak? Tentang Allah. Ayat kursi. Coba, ada yang enggak hafal di sini? Yang enggak hafal silakan angkat tangan. Yang hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allah itu Allahu la, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maha hidup, maha berdiri sendiri ngurusi umatnya. Apalagi la ta'khuduhu sinat, Allah itu enggak ngantuk, enggak tidur. Lahu mulkus sama, kerajaan Allah lah langit dan bumi. Tentang Allah apa tidak? Nah, sekarang Al-Fatihah apa tadi yang terakhir? Kul, katakanlah huwallahu ahad. Allah lah yang maha esa. Ahad bukan wahid. Kul huwallahu ahad. Kenapa kok kul huwallahu wahid? Kok enggak gitu? Karena kalau ada wahid, ada isnin. Kalau ada wahid ada dua. Makanya ahad bukan wahid. Repot nih, gak ngerti bahasa Arab. Terus Allahus somad. Allah itu dat yang as-somad, bergantung kepadanya seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Intinya Pak, perhatikan saya. Makanya kan tadi mungkin sampean kan mungkin muncul perasaan, ngaji apa toh, ini ngaji kok sifat-sifat Allah, apa manfaatnya? Udah hati-hati lah. Jenengan harus kenal Allah. Kita enggak kenal Allah kecuali harus memahami asma wa sifat. Makanya ada kitab khusus masalah asmaul husna. Makanya kita harus kenal Allah. Allah punya sifat murka, Allah punya sifat apa namanya ridha, supaya tahu Allah punya sifat cinta. Makanya tiga surat tadi itu, surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat paling atas dalam Al-Quran. Kenapa? Karena isinya adalah mengenalkan kepada kita tentang siapa Allah. Maka panjenengan-panjenengan kalau ingin jadi manusia agung, panjenengan harus bisa menjelaskan kepada manusia lainnya siapa Allah. Kenalkan kepada anakmu, Allah itu begini, begini, begini. Bisa dipahami ya? Makanya dalam bab akidah, kalau jenengan ngaji akidah, mau tidak mau yang pasti akan kelewatan bab tentang asmaul husna, asma was sifat. Mau tidak mau, Pak. Nah, oke ya, terus lanjut. Nomor pinten saat ini? Nomor 8 ini? 8. As-sifatu thamina as-suhud. Jadi gini, Gi. Kitab terjemahan yang ada di tangan jenengan itu, yang ini nih. Ini sarah, bukan kitab matan. Ini sarahnya Syekh Utsaimin. Yang itu banyak sarahnya. Sampai bingung kadang-kadang ya. Tebel itu. Tapi kitab aslinya miliknya imam siapa? Ibnu Qudamah, kecil. Aslinya kecil tipis tuh. Yang di atasnya itu kalau di kitab yang terjemahan ini, kalau ada kata-kata sarah, maka di bawahnya ini ucapannya Syekh Utsaimin. Yang kitab aslinya cuma di atas itu. Bisa dipahami saya? Nah, oke. Terus as-sifat as-samina as-suhud. Sifat yang ke-8, Allah punya sifat suhud. Suhud artinya apa? Hah? Murka atau kalau tadi kan ghadab marah, kalau suhud murka. Ini telah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Dalilnya surat Muhammad ayat 28. Dalika bi'annahu muttaba'u ma'askhatallah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Jadi Allah punya sifat murka. Begitu juga dengan doa yang sering didoa, Nabi berdoa dengannya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udhu biridhoka min sakhotika. Nah, aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah dari kemurkaanmu. Maka ahlu sunnah wal jamaah, para salaf menetapkan Allah punya sifat murka. Tanpa kita serupakan, tanpa kita beda murkanya Allah sama murkanya makhluk itu. Murkanya makhluk itu bisa mendolimi orang, tapi murkanya Allah tidak mendolimi. Paham saya? Maka kesamaan sifat tidak melazimkan kesamaan hakikatnya. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan di namanya. Ahli taktil, orang yang menolak sifat-sifat Allah, tidak mau mengatakan Allah punya murka. Ditakwil. Dengan takwil apa? Al-intiqam. Intiqam itu apa? Dendam. As-sifat at-tasi'ah, sifat yang ke-9. Al-karohatu, benci. Allah punya sifat benci. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari, innallaha karihalakum qila waqal wa kasrata as-su'al wa idha'atul mal. Sesungguhnya Allah membenci qil waqal. Qil waqal itu apa istilahnya? Diartikan apa? Desas-desus, kabar burung, jari ini. Kilwakol itu jari ini. Katanya, desas-desus, kabar burung. Allah itu gak seneng sama kilwakol. Jadi berita yang tersebar yang belum terklarifikasi kebenarannya, Allah gak seneng. Wakasratu soal dan banyak pertanyaan, seperti Bani Israil. Disuruh nyembeli sapi, tanya warnanya, betul tak? Tanya sifatnya, akhirnya sehampir enggak jadi. Ya, enggak boleh banyak tanya. Rasulullah pernah berkata, wahai manusia, berhajilah kalian. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam sambil marah. Ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Sampai 3 kali. Akhirnya Nabi mengatakan, ya. Kalau aku diam jangan ditanyakan, karena kalau aku bilang na'am pasti wajib dan kalian enggak akan mampu. Paham? La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Jangan bertanya yang sekiranya dengan pertanyaanmu itu tadi akan menimbulkan jawaban yang jawaban itu akan memberatkan dirimu. Paham saya? Orang seorang yang banyak dosanya atas muslim lainnya adalah yang mana karena pertanyaannya itu sesuatu yang aslinya boleh jadi enggak boleh. Enggak boleh banyak tanya. Contoh, saya ngasih ujian ke mahasiswa. Ujian kan biasa kita kan pakai bahasa Arab, Pak. Gundul gitu. Nulis. Tiba-tiba ada mahasiswa yang ngomong ini, "Ustaz, harus pakai harokat kah?" Gara-gara pertanyaan itu, maka saya jawab, "Iya, wajib pakai harokat semua." Aslinya enggak dituntut. Bisa dipahami ya? Tapi karena dia apa? Tanya, "Ustaz, apa boleh pakai mop itu, pulpen warna biru?" Pertanyaan enggak usah ditanyakan aslinya. Apa maksudnya? Nah, gitu ya. Jadi Allah enggak senang apa tadi? Desas-desus, banyak tanya dan idha'atil mal. Apa itu idha'atil mal? Menyia-nyiakan harta. Di situ ada kata-kata kariha, Allah benci. Sehingga para salaf sepakat bahwa Allah punya sifat yaitu benci. Tanpa kita tahrif, tanpa kita tasbih, tanpa kita tamsil, tanpa kita takyif. Seperti yang penjelasan di awal tadi, sama. Sifat yang keberapa? 10, an-nuzul. Allah punya sifat nuzul. Apa nuzul itu, Ustaz? Turun. Turun. Nuzulullah ila sama'i dunya min sifatihi tsabita. Turunnya Allah dari langit dunia, turunnya Allah ke langit dunia itu termasuk sifat yang tetap bagi Allah berdasarkan sunnah wa ijma'is salaf dan berdasarkan ijma' para salaf. Dalilnya mana? Hadis yang terkenal, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Hina yabqa thulutsul lailil akhir, yaitu ketika tersisa pada sepertiga malam terakhir. Jadi Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, jam 2 sampai subuh atau jam setengah 3 sampai subuh. Itu Allah turun ke langit dunia. Dan Allah menawarkan tiga hal. Allah menawarkan tiga hal. Man yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta, aku kasih. Wa man yastaghfiruni aghfir lahu. Siapa yang minta ampunan, aku ampuni. Jadi pada sepertiga malam terakhir, penghujung malam, kurang lebih jam 3 atau jam 2 sampai subuh, itu Allah turun ke langit dunia dan menawarkan tiga hal. Yang minta, aku kasih. Yang berdoa, aku kabulkan. Yang minta ampun, aku ampun. Di situ dikatakan Allah turun ke langit dunia. Ini pun ditolak sama orang-orang ahli ta'til. Allah kok turun? Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir lah. Sepertiga malam terakhir di Surabaya, di Padang belum sepertiga malam terakhir. Nanti di India masih belum. Masa Allah sepertiga malam terakhir naik lagi di tempat lain sepertiga malam terakhir lagi? Masa Allah begini-begini? Itu pikiranmu, Mas. Karena kau serupakan. Imani Allah berkata demikian, sami'na wa ta'na. Allah yaf'alu ma yurid. Allah mengerjakan apa yang dikehendaki. Allah bisa. Mereka enggak mau, Allah kok turun ke langit dunia, enggak masuk akal. Kalau Allah turun pada sepertiga malam terakhir, padahal di belahan bumi yang lain belum sepertiga malam terakhir, betul ya? Pindah, naik turun, enggak masuk akal ini. Enggak mungkin Allah turun nih, ditolak sama mereka karena pakai akal. Padahal Allah mengerjakan apa yang dikehendaki. Allah punya turun ke langit dunia, enggak mau diakui. Tapi mereka percaya seorang wali bisa terbang ke Mekah sholat. Nek wali dipercaya iso terbang nang gone Mekah, melipat zaman, melipat waktu. Tapi nek Allah ndak mungkin iki gak masuk akal. Lha ya apa sih? Ya falu ma yurid. Allah itu mengerjakan apa yang dikehendaki. Allah sari'ul hisab. Coba bayangkan. Manusia ini kan miliaran, Pak manusia. Nanti pada hari kiamat akan disidang satu-satu. Allah sari'ul hisab. Jangan dinalar gimana itu nanti kan. Orang antri gimana? Enggak kebayang. Orang antri KTP aja panjang kadang-kadang ya. Buat STNK gimana orang yang dari zaman Adam sampai hari kiamat akan diadili satu-satu. Jangan dipikir seperti apa, seperti kita melakukan. Sifatnya Allah namanya boleh beda, tapi hakikatnya apa? Namanya boleh sama, tapi hakikatnya apa? Beda. Turun ya ngono, menungso turun, iya turun, tapi turunnya Allah enggak sama dengan turunnya makhluk. Diterangkan dalam hadis, kalau ada seorang hamba sholat dan hamba itu dalam sholatnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi arrahmanir rahim majjadani abdi. Setiap orang sholat dibalas Allah satu-satu. Lagi sing sholat, pertanyaan saya, apakah bumi ini kosong dari orang sholat? Halo? Karena sholat-sholat, waktu kan bergilir terus. Apakah berarti Allah tiap detik terus nyauri uang, ngerti nyauri ya? Allah bisa. Dan jangan di, apa? Logika, ya Allahu yaf'alu ma yurid. Allah itu mengerjakan apa saja yang dikehendaki dan Allah bisa. Jangan dipakai akal kita terus ditolak, enggak mungkin. Allah kok turun? Kalau Allah turun, sedangkan seperti gamalan terakhir itu berputar. Dipikir-pikir. Kita enggak. Sami'na wa ata'na. Allah turun, kita iman. Hakikatnya wallahu a'lam. Allah yang tahu, Allah yang mampu. Gitu nggih. Terus nomor berapa? Jadi kita tetapkan tanpa kita tahrif, tanpa kita taktil, tanpa kita takyif, tanpa kita tamzid. Yang nomor berapa? 11. Siapkan pertanyaannya. 1 jam lebih 10 menit. Siapkan pertanyaan kalau ada. Nomor pinten? 11. Al-ujub. Allah punya sifat al-ujub. Apa artinya ujub? Takjub. Terkagum. Halaman berapa kalau terjemahan? Takjub atau heran. Al-ajab. Al-ajabu. Bukan al-ujub ya, keliru ya. Ujub lah. Ujub artinya apa? Sombong. Al-ajab. Ya. Al-ajab. Artinya takjub, heran. Ini termasuk sifat Allah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Mana dalilnya Ustaz? Perhatikan dalam surat As-Saffat ayat 12. Bal ajibta wa yaskharun. Bahkan aku menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kamu. Bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa ajibtu. Nah, ala kiroati domita, tapi kalau di kitabnya dengan mendomata, ala kiroati domita, bal ajibtu, ya bal ajibtu. Nah, jadi di sini Allah memiliki sifat apa? Al ajab, artinya apa tadi? Takjub. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga bersabda, ya jabu rabbuka minasyab laisat lahu subwah. Allah takjub dengan seorang pemuda yang enggak ada sopwa. Sopwa itu keinginan berbuat maksiat. Allah itu takjub kalau ada pemuda soleh, sholat tepat waktu, senang ke masjid, yang enggak ada apa keinginan untuk melanggar maksiat itu. Allah takjub sama laki-laki yang kayak gitu, pemuda yang kayak gitu. Karena pemuda itu kan terkumpulnya syahwat, betul tak? Makanya kan termasuk diantara ciri orang yang dinaungi hari kiamat adalah seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan. Pemuda tapi senang ke masjid. Pemuda tapi masya Allah Nek wong tuwa kan masa apa salat sregep wajar. Wong dikai duit nang diskotik juga wis gak kuat. Kalau ada orang tua sobo masjid wajar lah. Kalau pemuda, ini Allah takjub sama pemuda yang enggak punya sebuah. Sebuah itu keinginan berbuat masih. Allah takjub. Nih, jadi Allah, para ahlu sunnah sepakat, para salaf sepakat, Allah punya sifat al-ajab. Ya, tanpa kita tahrif, tanpa kita taktil, tanpa kita ta'wil. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. As-sifat tsaniyah asyrah. Sifat yang ke-12 az-dhahik. Allah punya sifat az-dhahik, tertawa. Allah punya sifat az-dhahik, tertawa. Ini telah tetap dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma'. Rasulullah bersabda, "Yadhaqullahu ila rajulain yaqtul ahadahuma al-akhar yadkhulanil jannah." Allah tertawa terhadap dua laki-laki. Yang satu membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk surga. Allah tertawa terhadap dua laki-laki, yang satu membunuh yang lain, tapi dua-duanya masuk surga. Gimana ceritanya? Kok bisa gitu? Yuqatil hadza fi sabilillah fayuqtal, yaitu ketika jihad fi sabilillah, orang yang muslim itu dibunuh, mati, syahid. Terus yang kafir tadi masuk Islam. Paham? Fayuqtal tsumma yatubu 'alal qatil fa yusyhad. Kemudian dia apa namanya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya yang membunuh karena dia masuk Islam. Dia tobat, maka Allah terima tobatnya. Dua-duanya masuk. Allah tertawa terhadap dua laki-laki yang satu membunuh yang lain, tapi dua-duanya masuk surga. Karena yang pertama itu mati di jalan Allah, sedangkan yang kedua akhirnya apa? Tobat. Maka Allah ketawa. Ini dua-duanya bunuh, tapi di akhirnya di surga ketemuan. Loh, apa maksud mata ini aku? Iya, tapi aku istobat. Ya, Allah tertawa. Ya, orang yang menolak sifat tertawa ditakwil, maksudnya tertawa itu memberi sawab, memberi apa? Pahala. Sudah selesai. 1:15. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada, kalau nggak ada saya lanjut. Kalau ada silakan. Atau bingung takon opo sot? Bingung. Ada pertanyaan? Monggo. Apakah ada di antara sifat-sifat Allah yang tidak masuk di Asmaul Husna? Sifat bukan nama. Nama bukan. Artinya nama itu bukan sifat, sifat bukan nama. Ada perbedaan. Apa perbedaannya Ustadz nama dengan sifat? Setiap nama mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat bisa menjadi nama. Allah punya sifat turun. Tapi enggak boleh kita panggil Allah ya ayyuhan nazil wahidat yang maha turun. Paham enggak saya? Semua nama Allah mengandung sifat. Bingung enggak? Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kan nama. Sifatnya adalah rahmah, kasih sayang. Allah punya nama Al-Aziz, Sang Perkasa. Sifat yang terkandung adalah keperkasaan. Bisa dipahami? Apalagi? Jadi setiap nama mesti mengandung apa? Sifat. Tapi tidak semua sifat dijadikan nama. Allah punya tangan. Gak ada nama Allah ya dzul yadaini wahai dzat yang memiliki dua tangan. Dijadikan nama maksudnya? Enggak. Sifatnya Allah iya, Allah punya tangan, tapi tidak semua sifat diapakan dijadikan nama. Jadi nama pasti mengandung sifat, tapi tidak semua sifat menjadi nama. Dan dua-duanya boleh dipakai berdoa. Surat Al-A'raf ayat 190. Walil 180 atau 190 itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, asmaul husna. Fad'uhu biha, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah melalui nama-nama yang indah tersebut. Itu nama-nama. Sifat-sifat boleh. Contohnya bi rahmatika astahithu. Ya Allah, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan-Mu. Kalau Rahman Rahim itu nama. Kalau Rahmah itu sifat. Kalau jenengan ngerti bahasa Arab, insya Allah lebih paham lagi. Ya, jadi kesimpulannya saja, setiap nama mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat bisa dijadikan nama. Ngerti nggih? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya tambah ya, as-sifatu tsalitsatu asyrah, al-istiwa 'alal 'ars. Sifat ke-13. Allah beristiwa di atas 'ars. Allah tinggi di atas 'ars. Istawa, yastawi. Artinya tinggi di atas. Jadi wajib mengimani bahwa Allah bersemayam di atas arsy, atau Allah tinggi berada di atas arsy. Ini berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Dalilnya adalah surat Thaha ya, ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Wa dzakara istiwa'ahu 'ala arsy fi sab'ati mawadhi' minal Qur'an. Dan Allah menyebutkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu berapa kali? 7 kali dalam Al-Qur'an. Jadi begini Pak ya, kita wajib mengimani Allah di atas. Di atas apa? Arsy. Dalilnya banyak. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa di antaranya. Ini juga termasuk dalil ketinggian Allah. Allah di atas. Subbihisma rabbikal a'la. Sucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Tinggi itu di mana? Di atas. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi di mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Turun itu dari mana ke mana? Dari atas. Ini menunjukkan Allah ada di atas, ya. Jadi Allah berada di atas arsy, dan itu bukan berarti Allah butuh arsy. Innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arsyhi. Ketika Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan makhluknya, Allah menulis ketentuan-ketentuan itu di atas arsy-Nya. Anna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Allah murka, terus hamba itu melakukan amal soleh membuat Allah merahmatinya, maka rahmatnya Allah ini mengalahkan apa? Kemurkaannya. Itu nggih. Kemudian berikutnya, inna ba'dama baina sama'in ila sama'in imma wahida awithnatan awithalatha wa sab'una sana ila anqala fil ars baina asfali wa alahu mitlama baina sama ila sama'in. Ini semuanya menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana tercantum dalam riwayat Imam Abu Dawud. Wa ajma'a salaf ala isbati istiwa illa ala arsihi. Dan para ulama salaf bersepakat tentang tetapnya istiwanya Allah di atas arsy. Maksudnya tentang sabitnya tentang akidah bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Jadi sampean enggak boleh meyakini Allah di mana-mana. Allah di atas arsy. Allah di atas arsy. Adapun ilmunya, pantauannya, pertolongannya meliputi seluruh makhluk. Gitu ya. Ustaz, bagaimana dengan ma'iyatullah? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya bersama itu bagaimana, Ustaz? Apakah manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, menyatunya hamba Tuhan dengan apa, makhluk? Apakah demikian makna innallaha ma'ana? La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan gelisah, jangan takut, jangan sedih, wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Kata bersama itu apakah zat? Allah menyatu dengan Rasul. Nah, nanti apa bedanya dengan ajaran antara anak dan Tuhan menyatu dari dua unsur, tiga unsur menjadi satu? Maka kata ma'iyah di sini bukan ma'iyah, bukan kebersamaan zat. Bukan berarti Allah innallaha ma'as sabirin, bukan berarti Allah menyatu manunggaling kawula. Dan gini loh, orang Arab tuh biasa Pak ngomong begini. Zaman orang Arab dulu kalau musafir kan di padang pasir nggih. Padang pasir bawa apa? Bawa unta. Kalau malam hari gelap dan rembulan kelihatan nyata, betul ya? Betul apa enggak? Orang Arab dulu tuh bilang begini, sirtu fil laili wal qamaru ma'ana. Kami berjalan di malam hari sedangkan rembulan bersama kami. Bisa dipahami? Bersama di situ bukan berarti apa? Manunggal secara zat. Bisa dipahami nggih? Tapi bersama ini kebersamaan ilmunya Allah, pantauannya Allah, pertolongannya Allah dan seterusnya. Selesai kajiannya, besok akan dilanjut. Sekarang kita punya, udah buka tanya jawab jika ada. Kalau ada monggo, kalau enggak ada saya bingung, ini enggak ada pertanyaan karena paham atau karena tidak paham. Silakan boleh bertanya. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap paham. Enggak ada ya, ibu-ibu? Sambun? Baik. Kita semoga kita semuanya diridhai Allah. Semoga kita semua dijembarkan rezekinya, dilapangkan hatinya, dibahagiakan rumah tangganya, diistiqomahkan hatinya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan atau pertemuan akan datang kita mulai pukul 8. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.